Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya punya satu pertanyaan tentang tafsir Al-Quran surat An-Nisa ayat 129. Surat apa? An-Nisa. Surat An-Nisa. Bagaimana seorang suami bisa berlaku adil sedang... Ayat berapa? 129. Satu? Yang berbunyi... Dan sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil meskipun kamu ingin berbuat yang demikian. 129. Gimana bunyinya? Kalau ngasih ayat, kirimkan surat dulu biar disiapkan sama teknya. Karena bagaimana seorang suami yang berpoligami bisa berlaku adil? Ayatnya saya baca dulu. Bagaimana? Pertanyaannya. Bagaimana seorang suami yang berpoligami bisa berlaku adil sedangkan di dalam Al-Quran terdapat... Ini pertanyaan mana? Pertanyaan ayat atau ini? Yakni ayat tafsirnya. Nggak, maksudnya ini dua pertanyaan atau satu? Saya belum baca ayatnya. Satu. Maksudnya gimana pertanyaan? Ayatnya gimana bunyinya? Bagaimana seorang suami bisa berlaku adil sedangkan di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat surat yang Walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i wal harastum ya. Baik. Dan bagaimana poligami yang adil seperti itu? Poligami. Kalau bicara poligami ini ada harus hati-hati karena apa? Ada masuk wilayah yang menjadikan orang menjadi antipati dengan poligami itu melanggar syariat juga. Ekstrim kiri, anti poligami melanggar syariat. Di sisi lain ada orang yang main-main poligami juga melanggar syariat sehingga menodai poligami, sehingga dianggap poligami itu hanya main-main. Jadi poligami harus ada tujuan. Yang jelas kaum wanita jangan mengingkari poligami tapi ada di dalam Islam. Di sisi lain, hei kaum pria jangan main-main poligami. Poligami buat jadi bahan untuk bangga-banggaan. Sehingga yang belum wajar, belum mampu berpoligami, maka harus melakukan poligami gara-gara dibisiki sama kawannya, dijorokkan, katanya sunnah. Sunnah apa? Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah itu artinya pernah dikerjakan Nabi. Sunnah bagi Nabi. Sunnah Nabi artinya pernah dijalankan oleh Nabi SAW. Tapi poligami belum tentu sunnah bagi Anda. Kembalilah kepada hukum menikah dulu, wahai kaum pria. Menikah dengan satu orang, Imam Nawawi, pakar fikih dan hadis juga, Imam Nawawi mengatakan, nikah dengan satu wanita pun ada hukumnya haram, ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah, ada hukumnya makruh. Menjadi wajib menikah kalau memang Anda mampu satu istrinya, tidak bicara dua. Satu istri saja hukumnya bisa menjadi haram. Yang wajib Anda mampu, kemudian Anda sudah mengarah kepada bahaya takut terpleset zina, rezeki ada, mampu, dan ada perempuannya, nikah. Wajib. Ada nikah yang haram, duit tidak punya. Syahwat tidak terlalu penting, tapi modelnya bakal jahat sama orang. Nikah haram bagi dia. Jadi nikah satu saja ada hukumnya haram. Bagaimana nikah dua, nikah tiga? Jadi jangan salah menerjemahkan makna sunnah. Sunnah Nabi, Nabi pernah melakukannya. Dan Nabi menikah itu bukan menuruti hawa nafsu Nabi. Nabi-Nabi menikah diperintah. Ada wahyu turun. Nikahi Zainab, nikahi Maimunah, nikahi ini adalah. Maka Nabi tidak bisa memilih. Biarpun ada gadis umur berapa belas tahun, Nabi tidak memilih. Tapi dipilihkan oleh Allah. Baik, nah ini masalah poligami supaya waspada. Maka para wanita, jangan mendengar poligami langsung, mukanya sudah berubah semuanya. Alisnya pada naik. Itu ada aturan poligami. Kemudian, bagi pria yang mau berpoligami, maka wajib dia adil. Kewajiban adil bagi seorang pria. Dan adil di sini adalah adil zahir. Bukan adil batin. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak bisa adil, khawatir tidak bisa adil, ya satu saja. Lalu di sini disebutkan bahasanya, walan tastati'u an ta'dilu, kau tidak akan bisa adil. Bainan nisa'i di antara kaum wanita, walau harastum, biarpun kamu berusaha untuk adil. Bagaimana mempertemukan ayat ini? Jangan membaca ayat pakai terjemahan. Di sana ada ulama yang menjelaskan tentunya dengan hadis Nabi SAW. Nabi sendiri waktu urusan pembagian berkata begini, hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amlik. Ya Allah, aku bisa membagi rata urusan zahir. hari ini ke Siti Aisyah, hari ini ke ini, secara zahir. Fala talumni, jangan kau hukum aku fima la amlik, yang aku tidak mampu. Maknanya apa? Di antara 9 istri ada kecenderungan yang sangat. Jadi adil itu secara zahir, pembagian rezeki, kemudian urusan senyum, senyum sini agak miring, sana miring situ, sudah enggak boleh. Senyumnya dibagi, urusan nafkah iya, tapi urusan hati enggak bisa. Urusan hati beda, tapi enggak boleh ditampakkan dalam zahir. Masalah kecintaan itulah yang ini, walan tastati'u. Kau tidak akan bisa adil dalam urusan hati, sebab yang memberikan cinta adalah bisa saja dengan istri yang satunya itu hanya sekedar kebutuhan saja. Tapi cuma karena dia orang yang berakhlak beriman, tidak diketahui kalau dia tidak cinta. Mungkin tidak cinta maka dia menghargai, menghormati. Tapi ada perbedaan cinta. Jadi di sini adalah masalah urusan hati. Dan ini bukan berlaku di antara para istri saja, kepada anak pun demikian. Awas, Anda tidak boleh adil, tidak adil di antara para anak. Saya perlebar sedikit. Maka seorang tua yang tidak adil kepada anaknya telah zalim, mengajari kebencian, kedengkian di dalam diri anak. Urusan zahir Anda harus adil. Masalah kecintaan mungkin berbeda. Anak yang paling bontot, anak yang paling laki-laki, yang laki sendiri atau perempuan sendiri, atau anak yang suka sakit-sakitan, ini kadang-kadang diperlakukan beda urusan hati. Gak bisa. Tapi urusan zahir gak boleh beda. Kalau sama kedatangan yang satu, ah, karena yang satu biarin. Yang satu dicium, satu tidak. Gak boleh. Ini berlaku untuk itu. Maka urusan zahir Anda tidak boleh, tidak adil kepada anak. Pembagian termasuk banget rumah anak yang sana yang jatuh tidak dibuatin. Ini enggak boleh. Tapi di sisi lain anak tidak boleh nuntut keadilan. Itu anak kurang ajar. Oh, bapak tidak adil kata Buya. Oh, bukan tidak adil, mungkin belum diberikan kepada Anda. Jangan buru-buru. Makanya menuduh orang tua tidak adil juga kesalahan di sini. Kalau ternyata oh, kok kakak dibelikan rumah karena kakak nikah duluan atau kakak lebih capek. Atau kakak ini, gak usahlah kita suudon kepada orang tua, ini kebusukan jiwa sang anak. Jadi kalau ternyata seorang anak melihat orang tuanya belum adil, tidak perlu kita menuntut. Sebab yang diberikan oleh orang tua adalah sudah banyak sekali. Ada pun masalah suami istri tadi, ketahuilah. Jadi suami hendaknya harus adil dalam urusan nafkah dan seterusnya. Cuman di sana ada sisi lain. Kalau ada seorang istri sudah merelakan untuk tidak diperlakukan adil, itu haknya dia. Ada Sayyidah Saudah mengatakan, qasmi bagianku untuk Aisyah ya Rasulullah. Itu kecerdasan Sayyidah Saudah untuk mengambil hati Nabi. Nabi ngerti, Sayyidah Saudah ngerti, Siti Aisyah adalah sangat dicintai Nabi. Sayyidah Saudah cara merayunya lebih dahsyat lagi, hebat lagi. Kaidahnya akan begini, cintailah orang yang dicintai suamimu, maka suamimu akan mencintaimu. Coba, misalnya ada Anda seorang janda dinikahi oleh seorang laki-laki, dia punya anak. Ya ada? Berarti anak tiri bagi Anda. Kalau Anda merayu suami tidak cukup dengan suami, baik-baiklah dengan anak suamimu sampai luar biasa, habislah suami jatuh cinta kepada Anda. Maka Sayyidah Saudah mengerti, saat harinya diberikan kepada Sayyidah Aisyah, tambah kecintaan baginda Nabi SAW. Sampai sanjungannya luar biasa kepada Sayyidah Saudah. Nah, kalau ada Sayyidah Saudah boleh, misalnya aku enggak apa-apa, sudahlah enggak usah dikasih karena kebetulan anakku kan cuma satu, anakmu dari istri satu kan 5, harus kamu seringlah perhatikan di sana suamiku ya. Heeh. Enggak apa-apa hariku buat yang di sana. Aku enggak dikunjungi juga enggak apa-apa. No. Seminggu sekali karena kamu banyak di sana, kamu pengen enggak apa. Lah, itu karena istrinya rela. Hal itu hal sah-sah saja bagi seorang istri mengatakan seperti itu. Atau karena istrinya pengen zikir banyak, pengen puasa terus, pengen ibadah. Bang, sama istri sana aja bang ya. Biar saya banyak sholat, banyak puasa. Sebab kalau ada abang di rumah, saya enggak puasa, enggak sholat malam. Akhirnya mungkin saja seperti itu. Tidak mustahil muncul wanita-wanita yang seperti itu. Jadi intinya kalau Anda seorang laki-laki, wajib berbuat adil. Kalau ternyata sang istri merelakan untuk tidak berlakukan adil karena pertimbangan yang lainnya, sah-sah saja. Itu urusan zahir. Kalau batin belum tentu. Kalau batin tidak bisa adil. Anda tidak akan bisa adil. Walau harus tuh, biarpun Anda berusaha karena hati ini. Anda kecenderungan kepada yang satu daripada yang lainnya. Tapi itu hanya urusan batin, zahirnya tidak boleh ditampakkan. Urusan batin, zahirnya disembunyikan. Itu saja, wallahu a'lam bissawab.